Babul marfu'at minal asma', bab al marfu'at minal asma', yang marfu' dari isim-isim. Al marfu'atu 'asharatun wa hiya al fa'ilu wal maf'ulu alladhi lam yusamma fa'iluh wal mubtada wa khabaru wasmu kana wa akhwatuha wasmu af'al al muqarabati wasmu al huruf al mushabbahati bi laysa wa khabaru inna wa akhwatuha وخبر للتي لنفي الجنس والتابع للتابع والتابع للمرفوع وهو أربعة أشياء النعت والعطف والتوكيد والبدل. باب yang marfu' dari isim. Isim-isim yang marfu' ada 10, yaitu fa'il, kemudian al-fa'il alladhi lam yusamma fa'iluh atau naibul fa'il, kemudian mubtada beserta khabarnya, isim kana dan juga isim akhwatu kana, kemudian isim af'alul muqarabah seperti asa, kada, kemudian ismul huruf al musyabbaha bi laisa, isim huruf yang diserupakan dengan laisa, isim huruf-huruf yang diserupakan dengan laisa yang amalannya seperti laisa, kemudian khabar inna dan akhwatnya, khabar la allati linafil jinsi, khabar la allati linafil jins. Kemudian at-tabi' lil marfu', yaitu ada 4, na'at, ataf, tawkid dan badal. Ya, silakan dibaca babul marfu'at minal asma'. باب المرفوعات من الأسماء والمرفوعات جمع مرفوع لا مرفوعة لأنه صفة لمذكر لا يأكل وهو الاسم. المرفوعات أي من الأسماء عشرة بالاستقراء كذا قاله بالاستقراء كذا قاله الفاقه ولعله يرى أن ما زاد عليها يرجع إليها وهو كذلك. وبدأ بها لأنها عمدة والمنصوبات فضلة وختم بالمجرورات لأنها منصوبة محلا فهي دون المنصوبات لفظ وهي الفاعل نحو يهدي الله لنوره من يشاء. والثاني المفعول الذي لم يسمى فاعله وهو المسمى بنائب الفاعل نحو إذا زلزلت الأرض زلزالها. والثالث والرابع المبتدأ وخبره نحو الله ربنا. والخامس اسم كان نحو وما كان الله ليظلمهم. واسم أخواتها نحو يسوء ليسوا سواء. والسادس اسم أفعال المقاربة نحو يكاد زيتها يضيء فعسى الله أن يأتي بالفتح. والسابع اسم الحروف المشبهة بليس في أنها تعمل عملها في رفع الاسم ونسب الخبر وهي ما نافية الهجازية. وأخواتها نحو ما زيد قائما ونحو تعزى فلا شيء على الأرض باقية ونهو ولا تحين حين مناص ولا تحين مناص ونهو إن أحد خيرا من أحد إلا بالعافية. والثامن خبر إنه وخبر أخواتها نهو إن الله غفور رحيم. والتاسع خبر لا التي لنفي الجنس على سبيل الاستغراق وهي تعمل عمل إن نحو لا رجل أفضل من زيد. والعاشر التابع للمرفوع بناء على أن رافعه تابعة التبعية. والأصح أن عامل التابع هو عامل المتبوع بنفسه لا البدل. فعامله مقدر من جنس عامله ما قبله وهو أربعة أشياء ahaduha an-na'tu nahu ja'a zaidul aqilu wa thaniha al-atufu nahu ja'a zaidun wa amrun wa thalithuha at-tawkidu nahu ja'a zaidun nafsuh wa rabi'uha al-badalu nahu ja'a zaidun akhuka. Babul marfu'at minal asma', bab yang marfu' dari isim-isim. Wal marfu'at jam'u marfu'in la marfu'atin. Al marfu'at adalah bentuk jamak, jamak mu'annats salim dari marfu', bukan dari marfu'ah, tapi dari marfu'. Li'annahu sifatun li mudzakkarin, karena dia merupakan sifat bagi yang mudzakkar, yang tidak berakal, yaitu isim. Al-ismu al-marfu', ya kan? Bukan al-ismu al-marfu'ah, bukan. Jadi al-marfu' itu sifat. Mausufnya dibuang. Kembali kepada isim. Al-ismu al-marfu', bukan al-ismu al-marfu'ah. Sehingga al-marfu'at adalah jamak dari al-marfu'. Karena al-marfu' adalah sifat dari isim. Al-ismu al-marfu'. Dijamakan al-asma al-marfu'at. Al-marfu'atu ay min al-asma' 'asharatun. Ya marfu' dari isim-isim ada 10. Bil istiqra'i kadza qala al-Faqihi, dengan penelitian. Dasar hukumnya adalah penelitian. Ya. Kadza qala al-Faqihi, demikian yang dikatakan oleh al-Faqihi. Wa la'allahu yara anna ma zada 'alayha yarji' ilayha. Mungkin beliau berpendapat bahwasanya apa yang lebih dari 10 dari isim-isim yang marfu' itu yarji' ilaiha, kembalinya kepada yang 10. Setelah diteliti, ya tidak keluar dari 10 itu. Wa huwa kadzalik, dan memang demikian. Cuma 10, tidak keluar dari 10. Kalau di sana tergambar ada marfu'at yang lain, maka kembali ya kepada yang 10 itu. Wa bada'a biha li'annaha umdatun. Beliau memulai biha dengannya, dengan apa? Dengan al-marfu'at. Ya. Li'annahu umdah, karena al-marfu'at itu umdah. Musnad dan musnad ilaih itu semuanya dari yang marfu'. Jumlah yang mufidah adalah jumlah yang terdiri dari apa? Musnad dan musnad ilaih. Bisa isim dengan isim, seperti Muhammadun qa'imun. Ini umdah semua. Muhammadun mubtada, qa'imun khabar. Marfu' semua. Atau dari filan fa'il. Ya. Apa yakhruju Muhammadun. Iya. Di sini marfu semua. Iya. Wal mansubatu fadlah, sedangkan isim-isim yang mansub itu fadlah, bukan umdah. Bisa kita membuat satu jumlah tanpa yang mansub. Ya, seperti tadi. Yadhhabu Muhammadun. Muhammadun qa'imun. Tapi kita kalau membuat jumlah, ya, kemudian tidak ada di situ isim yang marfu, enggak bisa. Iya. Wa khatama bil majrurati li'annaha mansubatun mahallan. Dan beliau mengakhiri pembahasan dengan isim-isim yang majrur, karena isim-isim yang majrur itu mansubah, dinasobkan secara mahal. Ya, mahalnya nasob. Fahiya dunal mansubat, maka dia kedudukannya di bawah isim-isim yang mansub. Isim-isim yang majrur kedudukannya di bawah isim-isim yang mansub lafzan, secara lafadznya. Wahia, yaitu isim-isim yang marfu tersebut, yang pertama al-fa'il. Fa'il, contohnya yahdillahu linurihi mayyasha, Allah menunjuki kepada cahayanya orang-orang yang Allah kehendaki. Wathani al-maf'ulul ladhi lam yusamma fa'iluh, yang kedua maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya. Wahual musamma bina'ibil fa'il, yang disebut dengan na'ibul fa'il. Contohnya idza zulzilatil ardu zilzalaha, apabila bumi digoncang dengan sekuat-kuatnya. Zilzalaha sebagai maf'ul apa? Mutlak dari zulzilat. Nah, di sini zulzilat mughayyir sighah atau mabni lil majhul. Al-ardu sebagai naibul fa'il. Wa salis, yang ketiga dan yang keempat, yaitu al-mubtada wa khabaruh, mubtada dengan khabarnya. Contohnya Allahu rabbuna, Allah mubtada, Rabbuna khabar. Wal khamis, kemudian yang kelima, ismu kana, isimnya kana. Nahu wa ma kana Allahu liyadhlimahum. Allah sekali-kali tidaklah menzalimi mereka. Ya. Allahu liyadhlimahum. Ya. Wa ma kana Allahu liyadhlimahum. Mana mubtadanya? Atau isim kananya mana? Allah. Khabarnya jumlah. Ya. Di sini hanya isimnya saja yang menjadi pembahasan. Isimnya kana. Kemudian wasmu akhwatiha, dan isimnya teman-temannya kana juga sama marfu. Contohnya laisu sawa'a. Mana isimnya? Hah? Dhamir al-wau. Al-wau dhamir mutasil mabni ala sukun fi mahalli rafin. Ismu laisa sawa'a khabaruh mansub. Wasadis yang keenam, ismu af'alil muqaraba, isimnya fi'il-fi'il yang menunjukkan makna dekat. Hampir. Contohnya yakadu zaituha yudhi. Minyaknya saja hampir-hampir memancarkan cahaya. Di sini yang menjadi syahid apa? Zaituha, ismu yakad. Marfu' wa alamat rafid dhammah zahirun ala akhirih. Yadhi itu adalah apa? Khabar yakad. Jumlah bentuknya fi mahalli nasbin. Yadhi fi'il mudhari'. Marfu' li tajarrudihi 'anil nasib wal jazim. Fa'iluhu dhamir mustatirun fih. Jawazan taqdiruhu huwa. Ya. Fa'asallahu an ya'tiya bil fathi. Semoga Allah Subhanahu wa taala mendatangkan kemenangan. Fa'asallahu, Allahu lafzul jalal, Allah adalah isimnya asa. Marfu'. Wasabi ismul huruf al musyabbah bi laisa. Kemudian yang ketujuh, isim huruf-huruf yang diserupakan dengan laisa. Fi annaha ta'malu amalaha, di mana dia beramal seperti amalannya laisa, yaitu apa? Fi raf'il ismi wa nasbil khabari, merafakkan isim dan menasabkan khabar. Wa hiya huruf-huruf yang merafakkan ataupun huruf-huruf yang diserupakan dengan laisa dan beramal seperti laisa adalah ma'an nafiyah al-hijaziyah. Ma'an nafiyah al-hijaziyah. Wa akhwatuha, dan teman-temannya. Contohnya ma zaidun qa'iman. Zaid tidak sedang berdiri. Dalam Al-Qur'an apa contohnya? Ma hunna ummahatihim, ya kan? Ma hunna ummahatihim. Ya. Wa nahwu, contoh dalam syair, ta'azza fala syai'a 'ala al-ardi baqiya. Bersabarlah, ta'azza bermakna tasabbaru. Bersabarlah karena tidak ada sesuatu pun yang kekal di atas muka bumi ini. Ya, ta'azza fala syai'a 'ala al-ardi baqiya. Wa nahwu, kemudian contoh berikutnya. Wala tahina manasin. Wala tahina manasin. Di sini ditambahkan ta untuk memuannaskan lafaznya. Di antara juga atau di antara huruf yang boleh kita tambahkan ta adalah apa? Sama sammat, ya. Wala ta, la sini tambahkan ta. Ini ta'nisi lafaz untuk memuannaskan lafaznya. Wala tahina manas. Mana isimnya la ta? Hah? Mahdhuf ya. Takdirnya wala talhinu hina manasin. Hina yang kedua yang disebutkan di sini adalah khabarnya la ta. Wala talhinu hina manasin, dan bukanlah saat itu saat untuk lari. Ya, mereka orang-orang kafir manakala melihat azab Allah ingin bisa lepas selamat lari dari azab tersebut. Maka Allah katakan wala tahina manasin, wala talhinu hina manasin, dan saat itu bukanlah saat untuk lari. Hina di sini adalah khabarnya lata, isimnya mahdhuf alhinu. Wa nahu, contohnya in ahadun khairan min ahadin illa bil afiyah. Yang lain dari isim-isim ataupun huruf-huruf yang diserupakan dengan laisa adalah in. Sudah berapa nih? Ma. Kemudian apa lagi? La. Apa lagi? In. Iya. In ahadun khairan min ahadin illa bil afiyah. In ahadun khairan min ahadin illa bil afiyah. Tidaklah seseorang itu lebih baik dari orang lain kecuali dengan sifat pemaafnya. Dengan sifat pemaaf. Ahadun khabar in. Ya. Marfu' wa alamatu rafi'i ad-dhamma adh-dhahirah khairan. Ahadun ismu in marfu' alamatu rafi'i ad-dhamma adh-dhahirah khairan khabar in mansub. Wa tsaminu, kemudian yang ke-8 insyaallah nanti akan ada rinciannya di tempatnya. Wa tsaminu khabaru inna, kemudian yang ke-8 dari isim-isim yang marfu' adalah khabarnya inna. Wa khabaru akhawatiha, dan khabarnya teman-temannya inna. Contohnya innallaha ghafurur rahim. Innallaha afdhal jalala Allah sebagai apa? Ismu inna mansub ghafurur rahim. Ghafurun, ah itu. Khabarnya inna marfu' wa alamatu rafi' adh-dhammatu adh-dhahirah ala akhirih. Wa tasi' khabarul la allati li nafyil jinsi. Yang ke-9, khabarnya la yang menafikan jenis. Yang menafikan jenis. Ala sabilil istidrak, yang penafiannya ini sifatnya meliputi, meliputi semuanya, tidak ada yang tertinggal di dalamnya. Seperti la ilaha illallah, ilah isim jenis, dinafikan di sini uluhiyah dari semua yang ada, kemudian ditetapkan untuk Allah Subhanahu wa taala semata, illallah, la ilaha, ya, itu isim jenis. Istighraq, ala sabil istighraq, sifatnya meliputi, mencakup, tidak ada yang tertinggal di dalamnya. Kemudian ditetapkan, dikecualikan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wa hiya ta'malu 'amala inna nahwa la rajula afdalu min Zaidin, dan dia la allati li nafsil jinsi itu beramal seperti amalannya la seperti amalannya apa? Inna, yaitu apa? Menasobkan isimnya dan menafakkan khabarnya. Contohnya la rajula afdal min Zaidin. Ya. Apa i'rabnya la nafil jinsi rajula? Ismu la abni ala al-fath fi mahalli raf'in, ismu fi mahalli nasbin, ismu la afdalu khabar la mansub wa alamat nasbi ad-dhammatu adh-dhahirah ala akhirih. Wal 'ashir, yang ke-10, at-tabi'u lil marfu', tabi' bagi yang marfu', itu pun ikut marfu'. Bina'an 'ala anna rafi'ahu at-tabi'iyah. Berdasarkan pendapat yang mengatakan bahwasannya yang merafa'kan, ya, tabi' adalah tabi'iyah. Ini yang masyhur pada lisan-lisannya al-mu'ribin, para pengi'rab, ketika mereka mi'rab tabi', seringkali menyebutkan alasannya adalah tabi'iyah. Tabi'i lil marfu', marfu' mithluh. Seperti itu biasanya. Ini yang masyhur pada lisannya al-mu'ridin. Tapi wal asah, yang lebih sahih, anna 'amila tabi' huwa 'amilul matbu' bi nafsihi. Bahwasanya amilnya tabi' yang menjadikan dia rafa, itu sama dengan amilnya matbu' itu sendiri. Sehingga pada contoh ja'a Zaidun wa Amrun, menurut pendapat yang kedua ini yang beliau sahihkan, Amrun berarti apa i'rabnya? Bukan atfun ya, ataupun atfun ala Zaid marfu. Dimana? Fil fi'il, ya, marfu dengan fil ja'a. Kalau menurut pendapat yang pertama, Amrun ma'tuf alal marfu, marfu mithluh, ya kan? Wa alamatu rafi'i adh-dhammatu adh-dhahirah. Tapi kalau pendapat yang kedua, marfu' bil fi'li wa alamatu rafi'i adh-dhammatu adh-dhahirah. Jadi sama, Amrun juga dirafakan oleh ja'a sebagaimana Zaid. Ini pendapat yang kedua yang beliau sahihkan. Tapi yang masyhur dalam lisannya al-Mu'ribin adalah pendapat yang pertama tadi. Dan insyaallah masalah ini tidak banyak pengaruh dalam makna, sehingga silakan antum pilih yang mudah. Wal asah anna 'amila tabi' huwa 'amilul matbu', yang lebih sahih adalah bahwasanya amilnya tabi' adalah amilnya matbu' itu sendiri, kecuali badal. Fa 'amiluhu muqaddar min jinsi 'amili ma qablah, maka amilnya badal itu ditakdirkan sejenis dengan amil yang sebelumnya. Seperti pada contoh ja'a Zaidun akhuka, ya rabnya ja'a fi'lun ma'ub mabni 'alal fath la mahalla lahu min al-i'rab. Zaidun fa'il marfu wa alamatu rafi'i adh-dhammatu adh-dhahirah ala akhir. Akhuk sebagai apa di sini? fa'il juga. Ya, marfu bil fi'li al muqaddar. Ya, taqdiruhu ja'a juga sama. Marfu wa alamat rufi al-dhamma al-zahira al-waw niyabah anid dhamma li'anah minal asma'il khamsah. Ya, karena badal itu fi niyati takror al-amil, pada niatan mengulang amil. Ya, ja'a zaidun ja'a khuka, hanya saja di, tidak disebutkan. Nah, itu badal. Ya. Pada ada niatan untuk mengulang amil, berbeda dengan ataf bayan. Tidak ada di situ niatan untuk mengulang amilnya. Ya. Silakan dilanjutkan babul fa'il, atau kita baca dulu ya. Atau sebelumnya silakan, barangkali ada yang mau ditanyakan. Ada? Udah ya. Iya, mahalnya mansub karena huruf itu dikatakan huruf jar karena dia menyeret fi'il untuk bisa dia muta'addi kepada isim, untuk bisa sampai kepada isim, khususnya fi'il-fi'il yang dia muta'addi dengan apa? Perantaraan apa? Huruf. Nazartu ila, misalkan al-usfuri. Nazartu ila al-usfuri. Kita lihat di sini al-usfuri. Ya. Lafadznya apa? Majrur, tapi maknanya mansub sebagai maf'ul kan. Nazartu ilal usfuri marartu bi zaidin. Ya, lafadznya majrur tapi maknanya mansub kan sebagai maf'ul. Ya, ditambahkan huruf jar agar bisa fi'il ini sampai kepada isim. Ya, kalau tanpa huruf jar tidak bisa dia kepada isim sampai, seperti kalau dikatakan nazartu usfura kecuali ala nazil khafid ya. Marartu bi Zaidin, buang maratu Zaidan. Tidak bisa. Ya. Sehingga dia dari sisi lafad majrur, tapi dari sisi mahalnya mansub. Sebagai maf'ul dari maknanya. Gimana? Oh, belum paham. Tadi disebutkan al-marfu'at itu bentuk jamak dari al-marfu'. Bukan dari apa? Al-marfu'ah. Kenapa? Karena dia merupakan sifat bagi isim. Isim muzakkar atau muannas? Muzakkar. Berarti sifatnya pun harus muzakkar. Al-marfu' itu sifat. Isim maf'ul kan? Sebagai sifat. Dari apa? Dari isim yang dibuang. Tidak perlu diulang-ulang. Cukup dengan alif lam. Al-marfu' maksudnya al-ismu al-marfu'. Sehingga al-marfu'ah jamak dari apa? Marfu'. Bukan dari marfu'ah. Ya, karena al-ismu muzakkar kan? Sehingga sifatnya ya muzakkar juga, marfu. Iya, paham? Paham belum? Ya, al-asma al-marfu'at. Ya. Kalau mufradnya, apa berarti? Al-ismu al-marfu', iya kan? Kita kan terbayang kalau melihat ya bentukan seperti al-marfu'at yang akhirnya alif dan ta, menyangka, kita menyangka bahwasanya mufradnya ada ta-nya. Iya kan? Al-mudarrisah, al-mudarrisat, ya kan? Tidak semuanya seperti itu. Ya. Karena jamak ini, jamak muannatsi salim itu dijamakkan dengan jamak ini, yang muzakkarna dan yang muannatsa juga, ya kan? Sehingga penamaannya lebih tepat adalah apa? Majumi'a bil alif wa ta al-mazidatain. Apa yang dijamakkan dengan alif dan ta tambahan. Tidak dikhususkan dengan yang muannats. Ya. Seperti hammam. Apa jamaknya? Hammamat. Ya, hammamat. Mufradnya muzakkar. Ya, jadi jamak ini masuk di dalamnya yang muannatsnya dan yang muzakkarnya bisa, sehingga penamaannya lebih apa? Tepat tadi. Majumi'a bi alifin wa ta'in mazidataini. Enggak mengapa juga kita apa? Memakai nama tadi jamak apa? Muannatsi salim karena kita melihat ghalibnya. Contoh-contoh yang ada di dalamnya kebanyakan seperti itu kondisinya muannats salim gitu. Al fa'il huwa al ismul marfu' al madhkuru qabla fi'lu aw ma huwa fi ta'wil al fi'li wa huwa ala qismaini zahirin wa mudmarin fa adh-dhahiru nahwu qala Allah qala rajulani wa ja'a al mu'azzirun yawma yaqumu an nas wa yawma idhi yafrahu al mu'minun. Qala abuhum wal mudmar nahu qawlika ضربت وضربنا إلى آخره كما تقدم في فصل المضمر. والذي في تأويل الفعل نحو أقائم الزيداني وقوله تعالى مختلف ألوانه. Yeah. Bab tentang fa'il. Al-fa'ilu, fa'il adalah al-ismul marfu, isim yang marfu. Al-madhkuru qablahu fi'luh, yang disebutkan sebelumnya fi'ilnya. Au ma huwa fi ta'wilil fi'li, ataupun disebutkan sebelumnya apa yang dia pada ta'wilan fi'il. Itu makna apa? Fa'il, isim marfu yang disebutkan sebelumnya fi'ilnya ataupun apa yang dia pada ta'wilan fi'il. Nanti akan ada contohnya. Ya. Bukan fi'il tapi pada ta'wilan apa? Fi'il. Ya. Banyak contohnya. Isim fa'il dan yang lainnya. Wa huwa 'ala qismain, dan dia fa'il ada dua macam. Zahirin wa mubmarin. Yang zahir dan yang mubmar. Fadzahiru nahu qala Allah. Fa'il yang zahir contohnya adalah qala Allah. Allah lafzul jalalah fa'il marfu'. Kita katakan di sini fa'il, kenapa? Karena pertama marfu' Allahu. Dan rafa'nya jelas dhammah. Yang kedua didahului sebelumnya oleh apa? Oleh fi'il qala. Adapun kalau dibalik Allahu qala, apa i'rabnya Allah? Fa'il bukan. Hah? Marfu' loh. Allahu qala. Fa'il bukan itu? Bukan, tapi apa? Mubtada. Kenapa? Karena meskipun dia marfu tapi tidak didahului sebelumnya oleh fi'il. Yes, kadang kita jadikan ini sebagai bahan tes untuk orang yang baru belajar nahu. Ini sudah belajar belum nih? Coba di Arab, Muhammadun yadhabu, Muhammadun fa'il. Wah, semangat salah. Qala rajulani. Rajulani juga jelas. Isim yang marfu dan rafanya apa? Al-ismi apa? Ani dhamma li annahu musanna. Kemudian yang kedua, dia didahului sebelumnya oleh fi'il, yaitu qala. Wa ja'a al-mu'adzirun, juga sama, marfu dan rafanya al-waw, karena jamak mudzakkar salim, sebelumnya ada fi'il ja'a. Yauma yaqumun nas. Yauma yaqumun nas. Jelas juga an-nasu fa'il marfu, sebelumnya ada fi'il yaqumu. Wa yauma idzin yafrahul mu'minun. Ya, al-mu'minun adalah fa'il karena dia marfu dan rafanya wawu. Sebelumnya ada fi'il yafrahu. Qala abuhum. Juga sama. Abuhum marfu dan rafanya wawu. Karena apa? Asma'ul khamsah. Minal asma'ul khamsah. Sebelumnya ada fi'il. Qala. Wal mudmaru nahu qawlika. Adapun fa'il yang mudmar. Contohnya adalah ungkapanmu. Dorabtu wa dorbna. Dorabtu wa dorbna. Dan seterusnya. Ada berapa? Fa'il yang marfu. Dorabtu. Dorbna. Terus ada 12 ya. Ila akhirih, hingga akhirnya. Kama taqaddam fi faslil mudmar, sebagaimana yang telah lewat pada fasal tentang dhamir-dhamir. Walladhi fi ta'wilil fi'li, adapun yang dia pada ta'wilan fi'il. Iya. Maka contohnya adalah aqaimun az-zaidani. Aqaimun az-zaidani. Az-Zaidani kita katakan sebagai apa? Fa'il. Kenapa? Yang pertama dia marfu. Tanda rafanya apa? Alif niyabah anid dhamma li'annahu musanna. Kemudian yang kedua, sebelumnya didahului oleh isim yang dia pada ta'wilan fi'il, yaitu isim fa'il. Dia beramal sebagaimana amalannya apa? Fi'il. Aqaimun az-Zaidani. Ya Rabnya Hamzah, Hamzatul istifham. Qaimun mubtada marfu' ya wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu adh-dhahiru 'ala akhirih ya az-zaidani sebagai apa? Fa'ilun marfu' wa alamatu raf'i al-alif niyaba 'an ad-dhammah li'anna musanna ya az-zaidani adalah apa? Fa'il sadda masad al-khabar, fa'il tapi menutupi ya posisi khabar bagi qaim. Contoh yang lain, mukhtalifun alwanuha. Mukhtalifun alwanuhu, sama. Ya, silakan dibaca syarahnya. Masih terus? Masih lanjut, Jis? Babul fa'ili qaddamahu li'annahu aslul marfu'ati indal jumhuri. Al-fa'ilu lugatan man awjadal fi'lu man awjadal fi'la wa istilahan huwa al-ismu as-sari'u nahu qama zaidun aw awil mu'awwalu min harfil masdari usilatihi nahu alam ya'ni lilladhina amanu an takhsha qulubuhum ay khushu'u qulubuhum wa qawluhu ta'ala awalam yakfihim anna anzalna ay inzalana inzalana ay inzaluna al-marfu'u lafdhan aw taqdiran aw mahallan bi fi'lihi tamil baqi ala sighatihi al-asliyati aw shibhi al-fi'li al-madhkur li anna ar-raf'a alamul fa'iliyati al-madhkuru qabla wujuban fi'luhu ar-rafi'u lahu aw ma huwa fi ta'wilil fi'li kasmil fa'ili wa sifati al-mushabbahati bihi wal masdari wasmil fi'li wa amthilati al-mubalaghati wasmi at-tafdili wala budda min isnadil fi'li aw ma huwa fi ta'wilihi ila dhalika al-ismi ala jihati qiyamihi bih nahu mata zaidun aw wuku'uhu minhu nahu qama amrun fa kharaja bil ismi al-jumlatu fala yajuzu maji'uha fa'ilan wa amma nahu qawluhu ta'ala thumma bada lahum min ba'di ma ra'ul ayati layasjununnahu wa qawluhu ta'ala wa tabayyana lakum kaifa fa'alna bihim fal-asahu anna al-fa'ila fihima dhamirun a'idun ala masdarihima al-mafhumu minhuma ay bada huwa ay bada'a huwa ay al-bada'u wa tabyinu huwa al-bada'u wa tabayyana huwa ay tabyinu wal-jumlatu min qawlihi layasjununnahu wa qawluhu kaifa fa'alna laysat fa'ilan bal hiya mufassiratan lidhamiri wa kharaja bitami kana wa akhwatuha li'annaha af'alun naqisatun wa kharaja bilbaqi ala sighatihi ala siliyati al-mabni lil-maf'uli. Babul fa'il. Bab tentang fa'il. Qaddamahu li'annahu aslul marfu'at indal jumhur. Beliau musannif mendahulukan bab fa'il karena al-fa'il adalah aslul marfu'at, yang pokok pada isim-isim yang marfu'. Indal jumhur, menurut pendapat jumhur. Al-fa'il lughatan man awjadal fi'la. Fa'il secara bahasa maknanya adalah orang yang mengadakan satu perbuatan. Mengadakan perbuatan. Ya, secara bahasa ini. Umum sifatnya. Ya. Wastilahan adapun maknanya menurut istilah ahli nahu adalah huwal ismu sharih nahu qama zaidun awil mu'awwalu min harfin masdariyin wasilatih nahu alam ya'ni lilladhina amanu an takhsha qulubuhum ay khushu'u qulubihim wa qawluhu ta'ala awalam yakfihim anna anzalna ay inzaluna. Secara istilah fa'il adalah isim yang sharih. Contohnya qama zaidun. Zaidun adalah apa? Fa'il yang bentuknya isim yang sharih. Atau yang bentuknya isim yang mu'awwal, yang ditakwil. Min harfi masdari, dari huruf masdar. Apa saja huruf masdar? Masih ingat huruf masdar? ya. Lau, kemudian juga an, ma, ya. Min harfi masdari wasilati, yang ditakwil dari huruf masdar bersama silahnya. Contohnya alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha qulubuhum. An takhsha qulubuhum adalah huruf masdar bersama silahnya, takhsha qulubuhum. Dia sebagai fa'il dari apa? Ya'ni. Ya. Belumkah datang kepada orang-orang yang beriman an takhsha qulubuhum? Saatnya hati-hati mereka itu khusyuk. Takwilnya adalah khusyu'u qulubihim. Antakhsha khusyu'u qulubihim. Ya, tinggal dicari masdarnya. Ya. Jadi maknanya adalah alam ya'ni lil ladzina amanu antakhsha qulubuhum adalah khusyu'u qulubihim. Nah, itu fa'il yang bentuknya apa? Muawwal bis-sharih. Ya. Wa qawlihi ta'ala awalam yakfihim anna anzalna. Belumkah mencukupi mereka apa yang telah kami turunkan? Mana di sini fa'ilnya? Ya, anna anzalna, huruf masdar beserta silahnya. Ya, takdirnya inzaluna, awalam yakfihim inzaluna. Nah, itu jadi yang bisa menjadi fa'il dari isim adalah isim yang sharih dan yang muawwal bisharih, yaitu dari huruf masdar beserta silahnya. Saya ulangi, fa'il adalah isim yang marfu' lafdhan atau takdiran atau mahallan, baik pada lafadznya seperti pada contoh ja'a Muhammadun, atau takdira atau pada takdirnya saja seperti ja'a Musa atau al-fata, atau mahallan atau pada mahalnya saja seperti durabtu. Ya, marfu' bi fi'lihi tam, dirafa'kan oleh fi'il yang tam, bukan yang naqis. Kalau dia marfu'nya dengan fi'il yang naqis, maka dia bukan lagi sebagai fa'il tapi sebagai isimnya. Seperti kana Muhammadun aliman. Muhammadun di sini marfu, tapi bukan sebagai fa'il dari kana. Ya, tapi sebagai apa? Isimnya, karena kana adalah fi'il yang naqis. Fi'il yang naqis adalah fi'il yang dia tidak cukup ya dengan yang marfu'nya, masih butuh kepada yang mansubnya. Bi fi'lihi tam, al-baqi 'ala sighati, yang fi'il ini tetap di atas bentuknya yang asli. Iya. Mabnil ma'lum, tidak di mabni majhulkan. Au syibhil fi'li. Ini ma'tufnya ke mana? Bi fi'lihi tam. Ya, dirafa'kan oleh fi'ilnya yang tam atau dirafa'kan oleh syibhul fi'li yang menyerupai fi'il. Dia bukan fi'il tapi dari sisi amalan seperti fi'il. Merafa'kan fa'ilnya, menasabkan khabarnya, menasabkan maf'ulnya. Au syibhil fi'li al-madhkur, ataupun dirafa'kan oleh syibhul fi'il yang disebutkan sebelumnya. Li'anna raf'a 'alamul fa'iliyah, karena raf'a adalah tanda bagi fa'il. Al-madhkur qablah, isim yang marfu yang disebutkan sebelumnya secara wajib fi'ilnya, yang disebutkan sebelumnya fi'ilnya. Ar-rafi'lah, yang fi'il ini adalah sebagai yang merafa'kannya. Au ma huwa fi ta'wilil fi'li, atau yang disebutkan sebelum isim tersebut yang marfu, apa yang dia pada ta'wilan fi'il, seperti isim fa'il seperti dalam contoh tadi ya, aqaimun az-zaidani. Wasifah al-musyabbahah, dan sifat al-musyabbahah, apa contohnya? Ja'a rajulun hasanun wajhuh, misalkan hasanun wajhuh. Ya, di sini wajhuh sebagai fa'il dari hasan, dan hasan sifat musyabbahah. Wal masdar, ataupun bagi masdar, masdar ini beramal di antaranya yang pertama ketika dia posisinya bisa digantikan oleh fi'il. Seperti contohnya yu'jibuni darbuka zaidan. Di sini darbuka bisa diganti dengan fi'il. Yu'jibuni antadriba zaidan. Yu'jibuni darbuka zaidan bisa digantikan posisinya dengan fi'il. Yu'jibuni antadriba zaidan. Darbuka zaidan, kaf di sini mudhaf ilaih ya. Fi mahali jarin, pada lafadznya. Lafadznya majrur tapi maknanya dia rafa, karena sebagai apa? Fa'il. Yang kedua, masdar beramal apabila dia menggantikan posisi fi'il. Seperti ihtiraman akhoka. Ini sebagai ganti dari ihtarim akhoka. Ihtiraman akhoka, muliakanlah saudaramu, al-akbar, yang lebih tua. Di situ pada apa? Masdar mengandung apa? Dhamir mustatir. Ya, yang kembalinya kepada huwa ataupun yang takdirnya huwa, ihtiraman ataupun anta. Ya, ihtiraman akhoka. Di situ ihtiraman adalah sebagai ganti dari ihtarim. Maka dia mengandungi dhamir. Ya, ataupun borban zaidan, pukullah zaid. Di sini borob menggantikan posisi fi'il, amr, idrib. Maka dia pun mengandungi dhamir rafa. Kemudian kan tadi wasmil fi'li, kemudian yang merofakkan yang bentuknya adalah syibul fi'li ataupun pada ta'wilan fi'il. Setelah yang pertama isim fa'il, yang kedua sifat musyabbah, yang ketiga masdar, yang keempat ismul fi'il. Isim fi'il ada isim fi'il adalah isim yang maknanya fi'il. Isim fi'il ada tiga, ada isim fi'il amr seperti apa? Hayhat. Ada isim fi'il apa? Mudhari seperti apa? Isim fi'il mudhari. Apa contohnya? Awah ya. Maknanya apa? Atau bojar gitu ya. Ada isim fi'il amr seperti soh, uskut. Iya. Ini juga sama mengandungi fa'il. Iya. Marfu. Seperti pada contoh soh, isim fi'il mabni. Iya. Wa fa'iluhu dhamir mustatirin fihi wujuban takdirnya apa? Anta. Iya. Hayhat. Iya, di situ ada fa'ilnya huwa. Iya. Wasmil fi'li wa amsilah al-mubalaghah. Amsilah mubalaghah seperti apa? Darrab. Pada wazan fa'al, fa'ul, mif'al dan yang lainnya. Itu yang sering. Dari wazan-wazan amsilah al-mubalaghah yang sering. Fa'al, fa'ul, mif'al. Itu juga sama. Mengandung dhamir di dalamnya fa'il. Wasmu tafdil juga isim tafdil. Zaidun afdol. Min amrin. Pada afdol di situ ada dhamir. Wala buddha min isnadil fi'li aw ma huwa fi ta'wilihi ila dhalikal ismi ala jihati qiyamihi bih. Dan harus disandarkan fi'il ataupun apa yang pada ta'wilan fi'il kepada isim. Jadi fi'il ataupun yang pada ta'wilan fi'il harus disandarkan kepada isim. Sifat penyandarannya yang pertama ala jihati qiyami bih. Sifat penyandarannya adalah dari sisi tegaknya fi'il tersebut ataupun apa yang pada ta'wilan fi'il tersebut pada isim. Tegaknya fi'il ataupun yang pada ta'wilan fi'il pada isim. Contohnya mata Zaid di sini al-maut qama bi Zaidin, tegak pada siapa? Zaid, ya kan? Mata Zaidun di sini tegak atau terjadi kematian pada Zaid. Itu sisi penyandaran apa? Fi'il pada isim. Yang pertama adalah tegaknya fi'il itu pada isim. Mata Zaidun di sini tegak al-maut bi Zaidin. Ya. Awuqu'ihi anhu ataupun sisi penyandarannya, penyandaran fi'il ataupun pada ta'wilan fi'il kepada isim adalah dari sisi wuqu'ihi minhu, terjadinya fi'il tersebut dari isim. Contohnya qama amrun al-qiyam waqa'a min man? Min amrin, iya kan? Kejadian berdiri terjadi dari siapa? Dari amr. Nah, itu. Contoh yang lain apa? Silakan. Kalau akala Muhammadun tufaha, masuk yang kemana nih? Yang pertama apa yang kedua? Akala Muhammadun tufaha. Sisi penyandaran di sini isim kepada fa'il masuk kepada yang pertama qiyamuhu bi atau wuqu'ihi minhu. Akala Zaidun tufaha. Zaid makan apa? Tufaha, apel. Mana masuknya? Hah? Qiyamuhu bihi atau wuquhu minhu? Wuquhu minhu ya. Terjadinya perbuatan tadi makan dari Zaid. Dari Zaid. Falqiyamuhu bih terjadinya pada. Pada. Di sini kematian terjadi pada Zaid. Kalau wuku'i minhu terjadinya dari. Qama Amrun fa kharaja bil ismi al jumlatu, maka keluar dengan isim. Tadi disebutkan bahwasanya fa'il adalah isim, maka keluar darinya jumlah. Jumlah tidak bisa jatuh sebagai apa? Fa'il. Fala yajuzu maji'uha fa'ila, maka tidak boleh jumlah datang sebagai fa'il. Wa amma nahwu qoulihi ta'ala, adapun firman Allah Ta'ala yang di situ ada jumlah yang sepertinya sebagai fa'il, padahal bukan, yaitu thumma badalahum min ba'di ma ra'awul ayati la yasjununnahu hatta hin. Kemudian tampaklah pada mereka min ba'di ma ra'awul ayat, setelah mereka melihat bukti-buktinya, la yasjununnahu hatta hin. Benar-benar mereka akan memenjarakan Yusuf sampai waktu tertentu. Di sini bada, mana fa'ilnya? Thumma bada, bada yabdu, tampak. Thumma bada lahum min ba'di ma ra'awul ayati. Sepertinya apa di sini? Lais jununna, iya kan? Tapi ternyata bukan. Itu jumlah. Tidak bisa jatuh sebagai fa'il. Contoh yang lain, wa qawluhu ta'ala wa tabayyana lakum kaifa fa'alna bihim wa darabna apa? Lakumul amsal ya. Lanjutannya. Dan jelaslah bagi kalian kaifa fa'alna bihim, bagaimana apa yang kami perbuat atas mereka. Di sini mana fa'ilnya? Sepertinya kaifa fa'alna bihim jumlah. Iya. Fal asah, yang lebih sahih, berarti ada khilaf. Sebagian mungkin menetapkan itu sebagai fa'ilnya jumlah. Tadi iya. La yajununna dan juga kaifa fa'alna bihim. Tapi yang sahih kata beliau, wal asah annal fa'ila fihima dhamirun 'aidun 'ala masdarihima al-mafhumi minhuma. Yang lebih sahih bahwasanya fa'ilnya, fa'il pada dua ayat ini adalah dhamir, yang dhamir itu kembali kepada masdar keduanya. Ya, bada dan tabayyana. Yang masdar ini difahami dari keduanya. Apa masdarnya bada yabdu? Bada, al-bada. Masdarnya tabayyana, tabyin. Saya ulangi, bahwasanya fa'il pada keduanya, pada bada dan tabayyana, adalah dhamir, yang bomir itu kembali kepada masdar keduanya, yang bomir ini difahami dari keduanya. Yakni di sini ai bada huwa, ai al bada'u. Ya di sini thumma bada huwa fa'ilnya. Yang huwa ini kembalinya kepada masdar yang difahami dari al bada, dari bada. Bada maksudnya al bada. Bada huwa. Ya ini huwa ini al bada, kembalinya kepada al bada. Wa tabayyana huwa fa'ilnya mustatir. Yang ini kembalinya kepada masdar, yang kembali kepada tabayyana tadi, yaitu at-tabyin. Iya. Faham ini? Jadi kalau terkesan di situ ada fa'il yang bentuknya jumlah, maka antum takdirkan fa'ilnya dhamir. Yang dhamir ini kembali kepada masdar yang difahami dari fi'il itu. Kalau contoh ini bada huwa, yaitu al-bada kembalinya. Tabayyana fa'ilnya dhamir mustatir huwa, kembalinya kepada at-tabyin dan seterusnya. Wal jumlatu min qawlihi la yasjununnahu wa qawlihi kaifa fa'alna laysat fa'ilan bal hiya mufassiratun lidhamir. Sedangkan jumlah pada firman Allah Subhanahu wa ta'ala la yasjununnah dan juga kaifa fa'alna laysat fa'ila, bukanlah sebagai fa'ilnya. Bal hiya mufassiratun lidhamir, bahkan dia semata untuk menafsirkan maknanya, makna dari dhamir tadi. Iya, maknanya seperti pada contoh yang pertama thumma bada huwa, ya akhirnya tampaklah perkara itu dijelaskan, yaitu la yajununnah. Iya itu. Kemudian pada contoh yang kedua wa tabayyana, jelaslah hal itu. Apa itu yang dimaksud dengan dhamir tadi ataupun makna tabiin tadi, kaifa fa'alna, itu tafsirnya. Ya, menafsirkan pemir tadi. Ya, yang maknanya masih belum atau kurang jelas. Wa kharaja bitam kana wa akhawatuha, dan keluar dari at-tam, yaitu tadi disebutkan dia dirafa'kan dengan fi'il yang tam. Keluar darinya kana wa akhawatuha, kana dan teman-temannya. Li'annaha af'alun naqisah, karena dia, kana dan teman-temannya adalah fi'il-fi'il yang naqisah. Wa kharaja bil baqi, dan keluar dengan sisanya. Yaitu apa? Dari ala sighati al-asliyah. Keluar dari ini adalah ala sighati al-asliyah. Saya ulangi. Wa kharaja bil baqi ala sighati al-asliyah al-mabniyu lil maf'ul. Maka keluar dengan sisanya ala sighati al-asliyah, yaitu di atas sighonya al-asliyah, keluar darinya al-mabni lil maf'ul. Fi'il yang dia mabni lil maf'ul. Ya, atau mabni lil majhul. Maka kalau ada datang setelahnya isim yang marfu, itu bukan fa'il, tapi sebagai apa? Naibul fa'il. Ya. Sampai di sini, ada yang belum paham? Silakan ditanyakan. Pokoknya antum cari di situ, ada enggak isim yang sebagai fa'ilnya? Ada fi'il disebutkan, fi'ilnya mabni lil ma'lum. Fi'ilnya tam. Antum cari, ada enggak isimnya? Ternyata enggak ada, adanya jumlah. Maka antum di situ takdirkan fa'ilnya dhamir. Yang dhamir ini kembali kepada masdar yang difahami dari fi'il tersebut. Sudah kayak gitu. Ya. Seperti dalam contoh ini kan, mana nih isimnya enggak ada. Wa tabayyana lakum kaifa fa'alna bihim. Ya, jelaslah bagi kalian kaifa fa'alna bihim, ini jumlah. Kaifa fa'alna bihim jumlah. Ya. Ya kan, jumlah. Juga pada contoh yang sebelumnya, thumma badalahum min ba'di ma ra'awul ayat la yasjununna, jumlah juga. Enggak ada di sini isim yang sebagai fa'ilnya. Maka antum takdirkan fa'ilnya dhamir, yang dhamir itu kembali kepada masdar yang difahami dari fi'ilnya. Iya. Ya, silakan dibaca. Yang kedua siapa? Wa huwa ay al-fa'il ala qismain la thalitha lahuma zahirun wa huwa ala ma 'ada al-mudmar ma 'ada al-mudmar mudmara nahu wa ja'a al-ma nahu wa ja'a ma'dzurun wa min mu'adzirun wa minhul mu'awwal nahu ma kana daraka law mananta ay minka mannuka wa mudmar wa huwa ma kunna bihi ma kunniya bihi anil zahir ikhtisaran wa huwa qisman qisman muttasilun wa munfasilun wa qad marra bayanik bayanu kullu minhuma kulli minhuma fa zahir wa yakunu rafi'uhu taratan madiyan wa taratan mudari'an idza usnida ila ghaib wa la yarfa'ul amr nahu qala Allahu wa i'rabuhu qala fi'lun madin lafdul jalala fa'il qala rajulani wa i'rabuhu qala fa fi'lun madin rajulani fa'il wa alamatu raf'ihi al-alif li'annahu musanna wa ja'a al-mu'azzarun mu'azzirun wa i'rabuhu ja'a fi'lun madin al-mu'azzirun fa'ilun wa alamatu raf'ihi al-waw niyabatan 'anid dhamma li'annahu jama' mudzakkar salim والمؤذرون قراءة الجمهور بفتح العين وتشديد الذال وهو يحتمل وجهين الأول أن يكون وزنه فعل بتدعيف العين ومعنى تدعيف فيه تكلف أي متكلفون للعذر الثاني أن يكون وزنه افتعل والأصل اعتذر وأدغمت التاء في الذال بأن قلبت التاء افتعل ذالا ويدل على هذا القراءة سعيد بن جبير المعتذرون على الأصل يوم يقوم الناس wa i'rabuhu yauma zarfuz zaman muta'alliq bima'bu'utsun qablahu yaqumu fi'lun mudhari'un annas fa'il wa yauma idzin yafrahul mu'minuna wa i'rabuhu yauma zarfuz zaman qala abul baqa muta'alliq bi yafrahu wa huwa mudhaf wa idz zarfu lima madha min az-zaman fi mahalli jarin bil idafah yafrahu fi'lun mudhari'un al-mu'minun fa'ilun wa 'alamatu raf'ihi al-wawu li'annahu jama' mudhakkar salim qala abuhum wa i'rabuhu qala fi'lun madhin abu fa'ilun wa 'alamatu raf'ihi al-wawu niyabatan 'anid dhammah li'annahu min al-asma'is sittah wa huwa mudhaf wal ha' dhamir muttasil fi mahalli jarin bil idafah wal mim 'alamatul jama' wal mudmar alladhi ya'ti fa'ilan imma muttasilun nahu qawlika darabtu bidammi ta lil mutakallim wahdah wa i'rabuhu daraba fi'lun madin wa ta dhamir muttasil fi mahalli raf'in fa'il wa darabna bisukunil ba lil mutakallim wa ma'ahu ghairuh awil mu'azzam nafsahu awil mu'azzim nafsahu nahu inna angzalnahu wa i'rabuhu darabna fi'lun wa fa'ilun daraba fi'lun madin wa na domir muttasil fi mahalli raf'in fa'il wa kadha haythu sakana ma qablaha wa kana ghairul alif fahiya fa'ilah wa in ifta in fataha ma qablaha fahiya maf'ulun nahu nahu darabna zaidun darabana zaidun wa kadha in sakana ma qablaha min akhir al-fi'li wa kana alifan nahu idza masal insanu darra da'ana turun da'ana wa nahu az-zaidani darabana wa az-zaiduna darabuna wa hadha kulluhu ma'al madi amma ma'al mudhari' wal amr fahiya maf'ulah mutlaqan nahu yadribna zaidun wa nahu rabbana la tu'akhidna wa nahu warhamna anta maulana wa huwa ay al-fa'ilu ala qismaini la thalitha lahuma, dan dia yakni fa'il ada dua bagian, tidak ada yang ketiga. Zahirun wa huwa ma 'ada al-mudmara nahu wa ja'a al-mu'azziruna wa minhu al-mu'awwalu nahu ma kana darraka law mananta ay mannuka. Yang pertama zahir, yaitu apa yang selain dhamir. Contohnya ja'al wa ja'a al-mu'azzirun. Wa ja'a al-mu'azzirun ini petikan dari ayat Allah, wa ja'a al-mu'azziruna min al-a'rab. Wa ja'a al-mu'azzirun. Al-mu'azzirun adalah fa'il yang zahir. Wa minhu al-mu'awwal, dan ada yang mu'awwal dari yang zahir ini. Contohnya ma kana dharraka law mananta. Tidaklah memudaratkanmu seandainya engkau memberi. Maknanya ma kana dharraka mannuka. Tidaklah pemberianmu kepada orang lain merugikanmu. Bahkan akan menambah hartamu, keberkahan hartamu. Ma kana dharraka law mananta. Ai mannuka. Kita tahu bahwasanya lau termasuk apa? Isim mausul. Ingat enggak bait syairnya? Hah? Mausulul harfi arba'atu ahrufi. Ahruf ya. In, an wa anna ya. An wa anna wa ma wa kaif fahfadhu walau. Itu kan? Fahfadhu walau. Itu dihafalkan. Isim mausul. Wa mudmar yang kedua dhamir wa huwa ma kunya bihi 'ani dhahir, apa yang dikunyahi dengannya dari isim dhahir dijadikan sebagai kunyah kata ganti dari dhamir ataupun dhahir. Ikhtisaran untuk meringkas fungsinya. Wa huwa qisman, dan dia fa'il yang mudmar ada dua macam, muttasilun wa munfasil, muttasil dan munfasil. Wa qad marra bayanu kullin minhuma, dan telah lewat penjelasan masing-masingnya. Fadzahir wa yakunu rafi'uhu taratan madiyan wa taratan mudari'an idza usnida ila ghaibin wa la yarfa'uhu al-amru. Maka fa'il yang zahir, maka yang merafa'kannya ada kalanya fil madi, ada kalanya fil mudari', idza usnida ila ghaib, manakala fi'il-fi'il ini disandarkan kepada dhamir yang ghaib. Idza usnida ila ghaib wa la yarfa'uhu al-amr, dan tidaklah bisa dirafa'kan oleh fil amr. Ya, fa dhahir yakunu rafi'uhu taratan madiyah, maka yang zahir terkadang yang merafa'kannya adalah fil madi. Contohnya apa? Zahaba Zaidun. Terkadang fil mudhari' yadhhabu Zaidun. Idza usnida ila ghaib, ketika disandarkan kepada ghaib ya, seperti Zaidun, Amrun, ya, yang ghaib kan? Iya. Wa la yarfa'uhu al-amru, dan tidak bisa fa'il yang zahir ini dirafa'kan oleh fil amr, enggak bisa kan? Bisa enggak? Idrib ya Zaidu. Mana fa'ilnya? Enggak ada. Iya. Fa'ilnya adalah apa? Dhamir mustatir fi wujuban. Iya. Faham ya, ghaib maksudnya tadi Muhammadun, Fatimatu dan yang lainnya. Ya. Nahu contohnya qawalallahu. Di sini Allah, lafzul jalal Allah adalah fa'il yang zahir bentuknya, dirafa'kan oleh fi'il madhi. Karena disandarkan kepada yang ghaib Allah. Ya. Qawalallahu, qawala Muhammadun, qawala Zaidun dan seterusnya. Ya. Wa i'rabuhu qala fi'lun madh Allah fa'il. Qala rajulani i'rabuhu qala fi'lun madh rajulan fa'il wa alamatu raf'i al-alif li'annahu musanna. Wa ja'a al-mu'azzirun i'rabuhu ja'a fi'lun madh al-mu'azzirun fa'il wa alamatu raf'i al-waw niyaba 'ani dhamma li'annahu jam'u mudzakkarin salimun. Wal mu'azzirun dan al-mu'azzirun qira'atul jumhur bi fathil 'ain, pada qira'ahnya jumhur, jumhur qurra adalah dengan man fathah ain mu'a, ya. Wa tasydidiz zal, dan dengan mentasyid zalnya mu'azzirun. Wa huwa yahtamil wajhain, dan ini mencakup dua sisi. Al awwalu an yakuna waznuhu fa'al, yang pertama atau sisi yang pertama bahwasanya wazannya adalah dari fa'ala. Fa'ala yufa'ilu, isim fa'ilnya mu'azzir, mufa'il, ya kan, mufa'il, fa'ala yufa'il, mufa'il. Bitab'ifil a'in, dengan mentab'if, mentashdid a'innya, fa'ala, azzara, yu'azziru, isim fa'ilnya mu'azzir, fa'ala yufa'ilu, mufa'il. Wa ma'na tab'if fihi, dan ma'na tab'if pada contoh ini, adalah at-takalluf, memberat-beratkan diri. Ai al-mutakallifuna lil-'udzri, yaitu mereka orang-orang munafik yang memberat-beratkan diri mencari uzur, enggak ada uzur, mereka tertinggal, tidak mau turut serta berjihad bersama Nabi, enggak ada uzurnya, cuma dibikin-bikin. Takalluf mencari-cari apa? Uzur. Ya. Itu jadi tab'if di antara maknanya adalah apa? Takalluf seperti dalam ayat ini. Mu'azzirun. Takalluf bersusah payah mencari uzur padahal enggak ada uzur. Mereka tertinggal dari Nabi dan para sahabatnya berperang, itu tidak ada uzur, cuma dibikin-bikin. Nah itu. Afan yang kedua an yakuna waznu ifta'ala. Yang kedua, isi yang kedua adalah bahwasanya asli wazannya adalah dari ifta'ala. Wal aslu i'tadhara, berarti aslinya adalah i'tadhara, bukan dari azzara, dari i'tadhara. Berubah menjadi mu'azzirun karena udghimat ta fi dzal, karena ta-nya dilebur. kepada zal sehingga zalnya bertasdid. Ya. Tadi mu'tazirun dilebur taknya kepada za. Jadi mu'azzirun. Bi an qulibat ta'ul isti'al zalan, di mana ta isti'alnya dirubah menjadi zal. Ya. Jadi tadinya mu'tazirun taknya dilebur kepada za jadi mu'azzirun. Sehingga maknanya mu'tazirun orang yang meminta uzur. Kalau tadi mu'azzirun yang memperhatikan diri mencari uzur. Wa yadullu ala hadha qira'atu Sa'id ibn Jubair al-mu'tazirun ala al-asl. Tanya menunjukkan kepada hisy yang kedua ini, yaitu bahwasanya asli daripada mu'azzirun adalah mu'tazirun dari i'tadhara, adalah qira'ahnya Sa'id ibn Jubair. Wa ja'a al-mu'tazirun min al-a'rab liyu'dhana lahum. Ya, bukan wa ja'a al-mu'azzirun ala al-asl, sesuai dengan asalnya. Sesuai dengan asalnya. Asalnya kan i'tadhara. Ini sisi yang kedua. Waja'al mu'tadhirun. Datanglah orang-orang yang meminta uzur untuk tidak ikut jihad. Kemudian yauma yaqumun nas. Bisa dipahami? Hah, ada dua sisi ya. Mu'adhirun bisa dari kata azzara, bisa dari wazan fa'ala, bisa juga dari ifta'ala. Dan maknanya benar semuanya. Yauma yaqumun nas. Wa i'rabuhu yawma dhorfun, dhorfu zamanin, muta'alliqun bimab'uthun, qablah. Yaqumu fi'lun mudari'un annas fa'il. I'rabnya yawma dhorf zaman, muta'alliq dengan mab'uthun, yang sebelumnya disebutkan. Yaqumu fi'lun mudari' annas fa'il. Kemudian, wa yawma idhi yafrahul mu'minun. I'rabnya yawma dhorfu zamanin, qala abul baqa, muta'alliq biyafrah. Kata Abul Baqa bahwasanya yauma idzin itu muta'alliqnya dengan yafrah, wa huwa mudhaf, dan dia mudhaf, wa idz sedangkan idz dzarf lima madha, dzarf untuk menunjukkan waktu yang telah lewat, fi mahalli jarin pada mahalnya jar bil idhafah karena idhafah, yafrah fi'lun mudhari, yafrah adalah fi'l mudhari, al mu'minun fa'il wa alamatu rafi al waw li'annahu jam'u mudzakarin salim. Qala abuhum, ya, i'rabu qala fi'lun mad, abu fa'il wa alamatu rafi al-waw niyabah 'an dhamma li'annahu min al-asma'i sittah wa huwa mudhaf, wal ha abuhum ha dhamir muttasil fi mahalli jarin bil idhafah, wal mim 'alamatul jam'i wal mudmar. Kemudian yang kedua dari fa'il adalah mudmar yang bentuknya dhamir, alladhi ya'ti fa'ila imma muttasil, dan dhamir yang datang sebagai fa'il ada kalanya muttasil. Dhamir muttasil. Contohnya ungkapanmu darabtu bi dhammi ta lil mutakallim wahdah, dengan membomah ta-nya untuk seorang pembicara. Mu'annasan kana atau mudzakara. Mu'annasan kana mudzakara. Untuk mu'annas ataupun mudzakarnya sama. Wa i'rabuhu daraba fi'lun mad wa ta dhamirun muttasil fi mahalli rafin fa'il wa darabna bisukun alba lil mutakallim wa ma'ahu ghayruhu aw al mu'azzim nafsah. Sedangkan darabna dengan mensukun ba'nya, bukan di fathah darabana tapi disukun darabna, adalah untuk mutakallim, seorang yang berbicara, wa ma'ahu ghayruhu, dan bersama ada yang lain, satu dua atau lebih, aw al mu'azzim nafsah, ataupun untuk seorang yang dia memuliakan, mengagungkan dirinya. Contohnya firman Allah, inna anzalnahu fi lailatul qadr, sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an di malam Lailatul Qadar. Di sini untuk Allah sendirinya. Tapi digunakan di sini dhamir yang menunjukkan jamak, karena Allah mengagungkan dirinya dan Allah yang paling pantas untuk mengagungkan dirinya. Wa i'rabuhu darabna fi'lun wa fa'il. Daraba fi'lun mad. Wa na dhamirun muttasil fi mahalli raf'in fa'il. Wa kadza. Ya, demikian. Haitsu sukkina ma qablaha wa kana ghayra alifin fa hiya fa'il. Demikian. Ya, kapan saja disukun apa yang sebelum dhamir ini dari fi'il wa kana ghayra alifin, kemudian akhir fi'ilnya bukan alif, maka dia dhamir tersebut sebagai fa'il. Ya. Jadi kalau disukun apa yang sebelum dhamirnya kemudian akhir fi'ilnya bukan alif, maka dhamirnya sebagai fa'il, seperti dorobna. Dorobna di sini sebelum apa dhamirnya disukun, ya kan, dorob, kemudian akhir fiilnya bukan alif, ya kan, tapi ba, maka dia ketika itu dhamir sebagai apa? Fa'il. Ya. Wa in infataha maqablaha, kalau sebelum dhamirnya di fathah. Ya. Fa ya maf'ulah, maka dhamirnya sebagai maf'ul. Tapi dorobana di fathah sebelum apa? Dhamirnya. Maka dhamirnya sebagai ketika itu sebagai apa? Maf'ul. Dorobana. Fa'ilnya dhamir mustatir. Fi jawazan taqdiru huwa. Nahu contohnya dorobana Zaidun. Di sini ada fa'ilnya Zaid. Di fathah apa yang sebelum dhamirnya, maka dhamirnya sebagai apa? Maf'ulah, maf'ul. Wa kadza in sukkina ma qablaha, demikian pula apabila sebelum dhamirnya disukun. Min akhiril fi'li, dari akhir fi'il. Wa kana alifan, sedangkan fi'ilnya alif. Demikian pula apabila disukun apa yang sebelum dhamir, min akhiril fi'li, dari akhir fi'il, kemudian akhirnya adalah alif. Contohnya wa idza massal insana durun da'ana, da'ana. Di sini sebelum, atau kita dapati sebelum dhamir disukun, ya kan? Da'a sukun kan pada alif. Kemudian akhirnya apa? Alif. Akhir fi'nya apa? Alif. Maka na-nya sebagai apa? Sebagai maf'ul. Wa idza massal insana durun da'ana, apabila manusia tertimpa satu kejelekan, da'ana, maka dia pun segera meminta berdoa kepada kami. Bisa dipahami nih? Kalau sebelumnya sukun, kemudian akhir fi'ilnya alif, maka dhamirnya juga apa? Maf'ul. Wa nahu, contoh yang lain, az-zaidani dorobana, dua zaid memukuliku. Di sini kita dapati sebelum na'nya, sebelum dhamirnya disukun, doroba, ya kan? Kemudian akhir fi'ilnya alif. Ya, akhir fi'ilnya alif. Yaitu alif tathniyah. Ya. Wal wazaidun dorobuna, juga sama. Sebelum na'nya atau sebelum dhamirnya disukun. Nih. Wa hadza kulluhu ma'al madhi. Ini semuanya, hukum-hukum ini semuanya berlaku bersama fi'il madhi, yaitu apabila sebelum dhamirnya sukun, kemudian akhirnya bukan alif, maka dhamirnya sebagai maf'ul. Iya, apabila sebelum dhamir tadi di fathah, kemudian akhir fi'ilnya bukan alif, maka sebagai maf'ul. Sedangkan kalau sebelumnya sukun dan akhir fi'ilnya itu alif, maka dia sebagai maf'ul. Ini hukum ini berlangsung ketika bersama fi'il madhi. Bisa diingat-ingat? Ya. Jadi kalau ada dhamir sebelumnya apa? Sukun dan akhirnya bukan alif, maka dhamir tadi sebagai apa? Maf'ul. Iya. Sekarang kalau sebelumnya di fathah, bagaimana? Maka dhamir tadi sebagai maf'ul, dorobana. Ya. Kalau sebelum dhamir tadi sukun dan akhirnya alif, bagaimana? Dhamir tersebut sebagai apa? Maf'ul. Da'ana dan seterusnya. Ini hukum ini berlangsung bersama fi'il madhi. Amma ma'al mudhari wal amri fahiya maf'ulah mutlaqo. Adapun bersama fi'il mudhari dan bersama fi'il amr, maka dia dhamir tadi sebagai maf'ul secara mutlak. Dhamir mutasil tadi sebagai apa? Maf'ul secara mutlak, dhamir mutasil. Contohnya yadribuna Zaidun. Zaid memukul kami. Yadribuna. Di sini na sebagai maf'ul. Kenapa? Karena bersama fi'il mudhari. Ya. Dan contoh yang lain, Rabbana la tu'akhidzna. Nah, di sini sebagai maf'ul. Kenapa? Karena bersama fi'il mudhari. Iya. Majzubilana hiya. Wa nahu warhamna anta maulana. Di sini irhamna. Nah, di sini sebagai apa? Maf'ul. Karena bersama apa? Fi'il. Fi'il apa? Ya. Min babit ta'adub, kita katakan fi'il doa. Fi'il doa kepada Allah sih. Ya, maknanya sama amr. Ya, cuma arahnya kepada Allah. Sehingga kita katakan fi'il apa? Doa. Tanbihun. Saya baca sedikit tanbih. Ya. Qala ibn Anqa, na fi nahwi qumna dhamirun barizun lil mutakallim al musyarik li ghairihi. Awil mu'azzim nafsah. Kata ibn Anqa, na pada contoh qumna adalah dhamir bariz. Untuk mutakallim al-musyarik li ghairih, yang dia bersama orang lain. Iya. Awil mu'azzim nafsah, ataupun untuk seorang yang mengagungkan dirinya. Wa qad qasa an-nasu 'alaihi al-khitaba wal-ghaib wal-ghaibah. Dan manusia dari kalangan ahli nahu ada yang mengkiaskan kepada dhamir ini. Dhamir apa? Dhamir mutakallim. Iya. ada yang mengkiaskan kepada dhamir mutakallim, yaitu dhamir khitab dan ghaibah. Ketika untuk satu orang digunakan yang apa? Jamak. Ketika untuk satu orang yang mukhatab digunakan antum. Ketika untuk ghaibah huwa pakai hum. Itu dikiaskan kepada dhamir apa? Mutakallim. Sebagian ahli nahwu demikian. Wa qad qasa an-nas 'alaihi al-khitaba wal-ghaib wal-ghaibah. Sebagian manusia ataupun manusia mengiaskan kepada dhamir mutakallim, dhamir mukhatab dan dhamir ghaibah. Faqalu, mereka mengatakan fi khitabil mu'azzim, ketika mengajak bicara al-mu'azzam, orang yang diajak bicara ini adalah al-mu'azzam, orang yang dimuliakan, ketika mengajak bicara kepada orang yang diagungkan, antum fa'altum kadza, engkau telah berbuat ini. Satu orang ini yang diajak bicara, antum makanya. Mengiaskan kepada dhamir mutakallim, inna anzalna kadza fil ikhbar anhu. Hum fa'alu. Demikian pula ketika kita memberikan khabar untuk dhamir tersebut dengan jamak pula. Hum fa'alu. Hum fa'alu kadza. Padahal untuk satu gitu. Satu orang. Ya, hum fa'alu kadza. Ya, ulangi. Wa fil ikhbar anhu hum fa'alu, dan pada khabar jumlah apa? Mubtada khabar. Hum fa'alu kadza, mereka berbuat demikian. Ya. Wa ka'annahu likamalihi qoma maqama jamaah, maka seolah-olah karena kesempurnaan dia, maka dia menduduki kedudukan sekelompok orang. Satu orang cuma dia sempurna. Ya, maka dia menduduki posisi sekelompok manusia. Aw ka'annahu lijalalatihi yutba'. Atau dia seolah atau karena dia awka'annahu lijalalati, atau seolah-olah karena kemuliaan yang ada padanya, yutba, dia diikuti oleh manusia. Iya. Fakana al-khabaru anhu ma'a man yatba'uhu, sehingga khabar untuknya dan juga untuk orang yang bersamanya. Sehingga khabarnya adalah untuk dia satu orang dan juga pengikutnya. Karena dia orang mulia, punya pengikut. Sehingga digunakan apa? Kata ganti jamak. Wadzahir imtina'uhu fi haqqihi ta'ala. Kata beliau, asy-syarih, yang zahir ini tidak boleh pada hak Allah Ta'ala. Yaitu menggunakan dhamir apa? Mukhatab. Ya. Dan juga ghaib dengan dijamakkan. Ya. Li'annahu lam yarid fi tauqif. Karena tidak datang. Di sini tauqif. Dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Naam, sumi'a min kalamihim kaqawli, benar, ada didengar dari ucapannya orang Arab yang seperti ini, seperti ucapannya seorang penyair, ala farhamuni ya ilaha Muhammad fa in lam akun ahlan fa antum lahu ahl. Di sini mana syahidnya? Farhamuni, kepada Allah Arab bicaraannya. Untuk apa? Mukhatab, ya. Ala farhamuni. Ya, ala di sini litan bih saja. Ya. Farhamuni, rahmatilah aku. Ya Allah. Wahai Tuhannya Muhammad. Wahai sesamanya Muhammad. Fa'in lam akun ahlan fa'antum lahu ahl. Seandainya aku bukanlah orang yang pantas mendapatkan rahmat, maka engkau lah pemilik rahmat. Di sini digunakan apa? Dhamir jamak. Padahal untuk apa? Mukhatab. Ya. Farhamuni. Ya. Walaysa bihujjah li'adami wurudihi. Masih ucapannya siapa? Ibnu Anqa. Wa laysa bihujjatin li'adami wurudihi fil kitabi wa sunnah, dan bukanlah hujjah. Ya, karena tidak datang yang seperti ini dalam Al-Kitab wa Sunnah yang sabit. Ya, bukan hujjah gitu untuk membantah bolehnya penggunaan dhamir mukhatab ataupun ghaib untuk satu orang digunakan padanya apa? Dalam bentuk dhamir yang jamak. Tidak datangnya hal ini dalam Al-Kitab wa Sunnah bukan dalil, bukan hujjah. Ya, karena telah didengar pada apa? Lisannya orang Arab. Ya. Walaysa bihujjah li'adami Bentar. Walaysa bihujjah li'adami wurudi fil kitab wa sunnah. Tapi katanya sepertinya masih ke syair ini. Jadi syair ini bukan sebagai hujjah, karena tidak datang dalam Al-Kitab wa Sunnah yang sabit dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi syair ini bukan hujjah gitu. Yang membolehkan kita untuk menggunakan apa? Dhamir-dhamir tadi untuk Allah Subhanahu wa taala. Iya. Intaha, ini ucapannya siapa? Ibnu Anqa. Iya. Beliau berpendapat tidak boleh digunakan ketika Arab bicaranya kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. intaha qultu wa lam aqif ala kalamin fi dhalika li ghairihi wa fi maqalahu nadhar li anna mithla hadha la tatawaqqaf sihhatu itlaqihi ala al-bari subhanahu ala tawqif wa laysa fihi ma yush'ir bil ikhlal bil adab bal fi itlaqihi alayhi kamalu ta'zim wa tabjil bi qadrihi al-'ali fa dhahiru jawazuhu wallahu a'lam. Qultu, saya katakan, kata syarih, walam aqif, dan saya tidak mendapati, tidak menemukan kalam, ya, kalam fi dzalik, dalam masalah ini, li ghairih, untuk selain Ibnu Anqa. Saya tidak mendapati ulama yang membahas masalah ini selain Ibnu Anqa. Iya. Yang dia mengatakan bahwasanya tidak boleh menggunakan dhamir mukhatab ataupun ghaibah dalam bentuk jamak ketika arah pembicaranya kepada Allah. Saya tidak mendapati pembahasan ini dari selain beliau Ibnu Anqa. Wa fi maqalahu nadhar, dan apa yang beliau ucapkan dari pendapatnya ada nazar, ada kritikan. Perlu diteliti. Li'anna mithla hadha, karena semisal ini, la tatawakuf sihatu itlaqihi ala al-bari subhanah, ala tawqif. Ya, tidaklah bergantung, boleh tidaknya penggunaan ini untuk Allah, tidaklah bergantung kepada tawqif, kepada Alkitab Sunnah, tidak. Ya, tidak bergantung kepada Alkitab Sunnah. Walaysa fihi, karena di dalamnya tidak ada ma yush'iru bil ikhlal bil adab. Di dalamnya tidak ada sesuatu yang memberitakan al ikhlal bil adab, berkurang-kurang dalam beradab kepada Allah. Mungkin di antara alasan yang disebutkan oleh Ibnu Anqa, kurang adab gitu kepada Allah. Sepertinya Allah kurang mulia sehingga harus dimuliakan dengan antum. Iya, dengan hum misalkan. Kata beliau dibantah, tidak ada yang mengisyaratkan atau memberitakan dengan kita menggunakan dhamir mukhatab tadi ketika arah pembicaraannya kepada Allah, tidak ada di situ ikhlal, berkurang-kurang di dalam adab kepada Allah, tidak ada. Jadi yang melarang tuh sepertinya enggak boleh dipakai. Allah sudah mulia, enggak perlu gitu. Ini tidak ada ikhlal dengan kita gunakan dhamir mukhatab ini dalam tubuh yang ghaib dalam bentuk jamak. Bal fi itlaqihi 'alaihi kamalu ta'zim, bahkan penggunaan dhamir ini dalam bentuk jamak untuk Allah itu ada kamalu ta'zim, ada kesempurnaan di dalam pengagungan kepada Allah. Kesempurnaan pengagungan wa tabjil, pemuliaan bi qadrihil 'ali, dengan kedudukan Allah yang sangat tinggi. Fa dhahir jawazuhu, dan yang zahir bolehnya menggunakan dhamir ini baik al-khitab atau ghaibah dalam bentuk jamak untuk Allah Subhanahu wa taala, wallahu a'lam. Mafhum? Silakan yang belum paham, kurang jelas, ditanyakan di bagian mana? Al-marfu mahalan bi fi'lin ta'liqan masukil alih. Ya, ya fi'il fa'il. Contohnya apa? Gampang. Apa di al-marfu? Dengan fi'il tam ya, dorobtu. Dorobtu ta dhamir muttasil mabni ala dhommi fi mahal rafin fa'il, dengan fi'il tam berubah. Iya kan? Dorobtu. Itu jelas. Iya. Dorobtu itu contoh yang marfu mahallan dengan fi'il yang tam. Dorobtu ta dhamir muttasil ya kan, mabni 'ala dhamm fi mahall rafin fa'il. Adapun kalau kuntu, ya kuntu 'aliman, dulu saya sempat pintar gitu fi nahwi, fasirtu jahilan ba'da misal takasuli fi al muraja'ah, kemudian saya bodoh lagi setelah saya malas muraja'ah misalkan. Ya, di situ kuntu bukan fa'il. Karena yang merofakannya adalah apa? Fi'il yang naqis. Ya, subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waalaikumsalam.